jangan risau dengan keperluan kita, termasuk bab cinta. Coba cinta dari mana? Enggak jelas gitu ya. Ada yang bisa menggambarkan bentuk cinta? Efek cinta paling itu. Badan greges-greges, jalan kurang laju, kunang-kunang, cekot-cekot. Kan enggak jelas sekali kenapa? Ketika si dia lewat kok bergetar jiwa kita? Yang membuat kita ada rasa pengen nikah, pengen berkeluarga, siap? Maaf hadirin, ini jangan-jangan dianggap remeh ya. Ada cinta, ada rindu, ada sakit hati, jengkel, ada nafsu. Dari mana itu? Kita gak ngerti. Ucuk-ucuk ada pada diri kita. Pasti ini ada hikmahnya. Semua ini akan beres kalau kita bisa mengembalikan semua urusan ini ke Allah. Tapi semua ini akan stres kalau kita ngekepin tanpa dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan suka. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.